بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemudahan. Demikian pula kesehatan sehingga kita kembali melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tauhid, dan kita masih pada bab yang menjelaskan tentang asy-syafa'ah. Yang penjelasan tentang asy-syafa'ah. Dan pada kajian kita yang sebelumnya, yang terakhir, kita sebutkan tentang macam-macam syafa'ah, di mana secara umum terbagi menjadi dua. Ada syafa'at yang khusus dimiliki oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ada pun jenis yang kedua, yaitu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah dan dimiliki pula yang selain beliau. Ada pun yang khusus, ya, di syafaat yang dimiliki oleh Nabi, ada tiga. Ya, yang pertama adalah syafaatul udhma, ya, syafaat yang agung, di mana Rasulullah beliau ya diberikan kelebihan dan keutamaan untuk memberikan syafaat kepada semua manusia pada yaumul qiyamah, di pada mahsyar, ya, agar Allah mempercepat proses, ya, perhitungan amal, demikian pula hisab bagi seluruh manusia di pada mahsyar. Kemudian yang kedua adalah syafaat beliau, ya, kepada penghuni surga agar mereka masuk dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaat beliau secara khusus kepada paman beliau Abu Talib, ya, yang mati dalam keadaan kafir musyrik, di mana Abu Talib diperingan, ya, sisaannya di dalam neraka jahanam, dan bahkan Abu Talib, ya, satu-satunya yang mendapatkan keringanan, ya, bahkan azab yang paling ringan di dalam neraka jahanam. Kemudian sebagai pelengkap kita akan sebutkan jenis syafaat yang keempat, ya, demikian pula yang selanjutnya. Yang ini tentunya bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah, namun juga dimiliki oleh yang lainnya, ya, dari kalangan para wali-wali Allah, ya. Demikian pula para nabi, para rasul, orang-orang saleh, ya, dan yang lainnya. Adapun, ya, syafaat yang keempat, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk masuk dalam neraka. Ya, min usatil muwahhidin awil mu'minin. Ya, dari kalangan pelaku dosa, ya, kaum mukminin, agar mereka tidak masuk dalam neraka. Jadi jenis syafaat yang keempat yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sesungguhnya berhak untuk masuk dalam neraka, ya, karena kemaksiatan dosa besar yang mereka lakukan, ya, namun status mereka masih mukminin, ya, masih muwahhid, belum batal Islamnya. Ya, maka di antara syafaat, ya, maka dia tidak masuk, ya, ke dalam neraka tersebut. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, syafa'ati li ahli al-kabair min ummati. Bahwa syafaatku diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Riwayat Bukhari. Kemudian syafaat yang kelima adalah syafaat yang diberikan fi man dakhala an-nar min usatil muwahhidin, bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka. ya, dari kalangan kaum mukminin, ya, agar dia keluar dari neraka tersebut. Jadi ini syafaat yang kelima. Ya, syafaat, ya, pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang telah masuk neraka. Dari kalangan siapa? Dari kalangan kaum mukminin. Ya. Ahlu tauhid. Ya. Masih ada iman dan belum batal tauhidnya. Hanya saja dia jatuh dalam kesalahan, dalam kemaksiatan. Dan Allah menghendaki untuk disiksa terlebih dahulu, ya, di dalam neraka. Maka di antara jenis syafaat adalah yang mengeluarkan orang tersebut dari neraka. Ayyakhruji minha, ya, agar dia keluar dari neraka tersebut. Kemudian syafaat yang berikutnya, yang keenam, adalah syafaat yang diberikan, ya, kepada ahlu jannah, kepada penghuni surga, ya, untuk diangkat derajatnya, ya, melebihi, ya, kadar amalannya. Nah, sehingga kalau misalkan di sana ada sebagian penghuni surga, kalau dilihat dari sisi amalan solehnya, keimanannya, ya, maka misalkan dia, ya, berhak menempati surga pada tingkatan nomor 3 misalkan. Ya, ini untuk peningkatan saja, ya. Nah, ternyata karena dia termasuk yang mendapatkan syafaat, akhirnya diangkat derajatnya menjadi, ya, tingkatan kelima dari surga tersebut. Menjadi lebih tinggi, ya, lebih afdal dan lebih mulia. Ya. Kemudian ini syafaat yang ke-7, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang amalan kebaikan dan keburukannya itu sama. Ya. Syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang amalan kebaikan dan keburukannya sama. Untuk apa? Ya. Syafaat tersebut ayyadkhulal jannah. Ya, agar dia masuk dalam surga. Ya, jadi kalau dilihat amalan-amalannya, kebaikan, ya, kebajikan, amal solehnya, ya, kemudian diukur, ya, ditimbang dengan amalan keburukannya, ternyata imbang, imbas, ya. Maka di sini termasuk kemuliaan. Kalau di antara syafaat yang ada syafaat yang diberikan kepada mereka ini, ya, agar mereka masuk dalam surga. Dan mereka inilah yang dikenal dengan Ashabul A'raf. Ya. Ashabul A'raf. Orang-orang yang memiliki, ya, kemuliaan, ketinggian, derajat. Kemudian syafaat yang ke-8, yaitu syafaat yang diberikan, ya, kepada sebahagian kaum mukminin untuk masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Syafaat yang diberikan kepada sebagian kaum mukminin, enggak semuanya. Ya, sebagian kaum mukminin untuk masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan ini sudah kita lalui hadisnya. Ya, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ketika Rasulullah, ya, ditampakkan oleh Allah tentang kondisi umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu, di mana sebagian mereka ada seorang nabi yang memiliki pengikut segelintir orang saja, ya, 3-10, tidak lebih dari itu. Demikian pula di antara para nabi ada yang pengikutnya cuma 2, ya, atau 1 orang saja. Bahkan di antara para nabi, para rasul, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Dan kemudian Rasulullah ditampakkan tentang banyaknya pengikut dan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang sebelumnya beliau sangka ini adalah umatnya beliau. Umatnya Rasulullah. Ya. Dan kemudian ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa. Ya. Yang setelah itu Allah tampakkan lagi, ya, kerumunan dan sekumpulan umat yang lebih besar lagi jumlahnya. Ya, kemudian dikatakan bahwa mereka inilah umatmu wahai Muhammad, umatnya Rasulullah. Makanya termasuk utamaan bahwa umatnya Rasulullah, ya meskipun belakangan, tapi ya jumlahnya paling besar, ya paling banyak. Yang kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa ya di tengah umat Islam ada 70 alfan, ya ada 70 ribu orang. Ya yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab. Mereka akan masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. Nah, ini ya di antara keutamaan ataupun syafaat yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada kaum mukminin. Ada sebagian kaum mukminin yang masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. Ya, yang kemudian Rasulullah menyebutkan di antara karakter dan sifat mereka ini. Ya, humul ladzina la yaksarun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ya, orang-orang yang masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada azab. Cirinya yang pertama adalah orang-orang yang tidak minta dirukyah. Ya, yang kedua mereka tidak minta untuk diobati dengan cara kai. Demikian pula yang ketiga mereka tidak bertatoyur, ya menganggap sial sesuatu, ya baik sesuatu yang dilihat atau yang dirasakan atau yang didengar, ya atau yang dialami, kemudian dikaitkan dengan kondisinya bahwa ini membawa sial, ini tatoyur namanya, ya seperti kondisi ya sebagian kaum muslimin ya pada hari-hari ini. Ya, menganggap bulan Syura ya bulan Muharram, demikian pula yang setelahnya bulan Safar sebagai bulan sial. Ya, sehingga pada hari ini ya atau mungkin 2 bulan ke depan itu jarang orang hajatan. Kenapa? Ya, bulan sial. Ya, orang Jawa bilang bulan kapit. Ya. Kenapa bulan kapit? Ya rezekinya kejepit. Ya. Kurang itu pendapatan, ya. Sehingga ya, sebagian mereka, ya subhanallah, ketika mereka sudah punya keyakinan seperti ini, ya, ternyata syaitan ya, menghubung-hubungkan dan memberikan was-was kepada mereka. Ya, ketika mereka ya, Allah takdirkan ya, pada bulan ini, ataupun pada bulan Safar, ternyata usahanya agak menurun pendapatannya, langsung oh, memang benar berarti. Ya, padahal ya enggak ada hubungannya. Ya, tidak ada bulan-bulan sial, ya tidak ada hari-hari sial, ya tidak ada minggu-minggu sial, ya tidak ada tahun naas, ya tidak ada. Ya, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya baik. Ya. Dan ini ikhwah ya 8 jenis syafaat yang para ulama sebutkan, ya. Dan dari beberapa syafaat yang kita sebutkan, di sana ada jenis syafaat yang diingkari, ya, oleh al-Khawarij, ya. Kelompok yang menyimpang dari sekte al-Khawarij. Nah, yaitu jenis yang kelima, demikian pula yang keempat, ya. Alasan yang kelima dan yang ke ya, empat dan yang kelima. Nah, ya, apa syafaatnya? Yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk masuk dalam neraka dari kalangan kaum mukminin agar mereka tidak masuk dalam neraka. Kemudian yang kelima yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang telah masuk dalam neraka dari kalangan kaum mukminin agar mereka keluar dari dalam neraka. Ya, ini diingkari oleh kaum Khawarij. Kenapa demikian? Ya, karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar bahkan pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin. Sehingga apabila mereka jatuh dalam kesalahan, ya, kemaksiatan, apalagi dosa besar, maka mereka kafir, ya, dan berhak untuk masuk ke dalam neraka dan tinggal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar sama sekali. Ya, oleh karena itu di sini ya, para ulama menyebutkan bahwa terkait dengan syafa'ah, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Ya. Yang pertama, alladzina ghalau fi batiha, kelompok yang ekstrim, ya, melampaui batas dalam menetapkan adanya syafa'ah. Ya, mereka adalah orang Nasara. Demikian pula kaum musyrikin. Dan juga kaum sufiyah yang ekstrim. Dan pengagung kuburan, ya, al-kuburiyun. Ya, mereka hulu dalam menetapkan adanya syafa'ah. Ya, maksudnya apa? Ya, mereka ini, ya, kaum Nasara, kaum musyrikin, ya, kaum sufiyah yang ekstrim, demikian pula kuburiyun, mereka menjadikan syafaat orang yang mereka agungkan, ya, di sisi Allah itu seperti syafaat yang ma'ruf dalam kehidupan dunia, ya, yang mungkin diberikan oleh seseorang, ya, ketika seseorang memiliki kebutuhan dengan seorang raja. Ya, misalkan ada seorang warga, seorang warga punya kebutuhan yang disampaikan kepada, ya, penguasa, ya, atau presiden, ya, atau kepala negara, kepala daerah, dan biasanya tidak bisa langsung bertemu untuk menyampaikan aspirasinya atau keinginannya atau kebutuhannya, ya, sehingga dia menjadikan orang dekat dari kepala daerah tersebut sebagai wasilahnya untuk bisa memberikan syafaat, bantuan, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Akhirnya warga ini, ya, si A ini datang kepada si B yang statusnya sebagai wasilah tadi, ya, perantara untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh si A ini kepada kepala daerah tadi, sang pimpinan itu. Ini namanya syafaat. Ini di dunia. Lah, mereka kaum Nasara, demikian pula kaum musyrikin, ya, kaum sufiyah, kuburiyun, mengkondisikan, ya, apa yang mereka inginkan, ya, dari Allah seperti ini. Mereka merasa malu, ya, merasa tidak pede, ya, tidak percaya diri untuk langsung minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya mereka datang kepada kuburan. Ini bagi kuburiyun. Ya. Nah, datang kepada kuburan seorang wali. Ya. Kemudian dia sampaikan hajatnya. Dia sampaikan keinginannya kepada wali tersebut. Padahal sudah mati. Ya, tapi bagi mereka dianggap masih hidup. Ya. Apalagi dengan kesolehannya. Ya. Dengan statusnya sebagai habib. Ya. Ini dekat dengan Allah, sehingga sangat besar untuk disampaikan apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kaum sufiyah yang ekstrim, yang mereka mendatangi tokoh-tokoh tarekat mereka yang telah meninggal, ya, yang kemudian mereka sampaikan bertawasul dengan tokoh tarekat yang telah meninggal tadi sebagai wasilah, ya, dengan anggapan keyakinan bahwa tokoh mereka itu bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula kaum musyrikin. Ya, ketika mereka minta sesuatu, ingin sesuatu, ya, maka mereka enggak langsung minta kepada Allah. Ya, tapi mereka mengeramatkan, ya, objek-objek tertentu, entah itu batu, ya, atau kayu, atau kuburan, ya, atau rumah tua, atau yang semisalnya, yang dikenal dengan kata Uzza, ya, Al-Manat, Hubal, ya, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, ya, Nasr, dan yang lainnya dari berhala-berhala kaum musyrikin. Ini nama-nama berhala mereka yang seluruhnya dijadikan sebagai wasilah ya, untuk memberikan syafaat kepada mereka agar ya berhala-berhala yang mereka keramatkan selama ini, ya, yang mereka sembah selama ini, yang mereka mintai selama ini, yang mereka berikan ya, sesajenan, persembahan, sembelihan, nazar ya, kepadanya, itu bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum musyrikin. Demikian pula kaum Nasara. Mereka hulu dan menetapkan syafa'ah. Dianggap bahwa Isa al-Masih, ya, yang dikatakan Yesus dalam mereka, itu sang juru selamat. Ya, bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat Nasrani. Ya. Seluruh umat Nasrani. Seluruh kaum Nasara, ya. Seluruhnya dapat syafaatnya ya, Yesus, ya. Nabi Isa, ya Zambillah. Ini batil. Sehingga apapun yang dilakukan oleh ya, kaum Nasara, maka telah diampuni oleh Allah. Ya, dengan pengorbanan ya, dan kerelaan Al-Masih, ya, Nabi Isa untuk rela disalib. Ya, sebagai tebusan. Ya, sebagai tebusan dari kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nasara secara keseluruhan. Enak betul. Ya. Nah, ini diantara kebatilan ya, dan bid'ah yang ada di kaum Nasara. Mereka hulu dan menetapkan asy-syafa'ah. Kemudian yang berikutnya, intinya bahwa mereka ini ya, meminta sesuatu bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja objeknya beda-beda. Ya, kalau kaum Nasara yang mintanya kepada Nabi Isa yang dianggap oleh mereka telah meninggal. Ya, kaum Nasara ataupun kaum musyrikin yang mereka minta adalah patung-patung mereka, Lata, Uzza, Manat, ya, dan yang lainnya. Demikian pula kaum sufi yang ekstrim, ya, yang mereka minta ya tokoh-tokoh tarekat mereka. Ya, ada kubriyun yang biasanya ya, adalah para wali, ya, orang soleh, ya, guru-guru mereka, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal. Kemudian jenis yang kedua, ya, terkait dengan sikap mereka terhadap asy-syafa'ah, yaitu kelompok yang hulu juga, ya, dalam menolak dan mengingkari adanya syafa'ah. Ya, kalau tadi hulu dalam menetapkan syafa'ah. Kalau ini yang kedua, hulu dalam menolak adanya syafa'ah. Syafaat itu enggak ada, kata mereka. Ya. Sehingga mereka mengingkari syafaat Nabi. Ya, demikian pula syafaat selain Nabi. Ya. Terhadap pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam. Dari kalangan kaum mukminin. Ya, tadi secara khusus, ini syafaat yang keempat, demikian pula yang kelima. Ya. Nah, dan mereka mengkafirkan. Ya, kaum Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan pelaku maksiatan. Ya, dan menganggap kekal di dalam neraka jahanam. Ya, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Ini sudah menolak dan menafikan adanya asy-syafa'ah. Nah, dan yang dikira kalau mereka ini dalam menetapkan prinsip mereka ini asal-asalan ya. Mereka pakai dalil juga. Ya, mereka pakai ayat juga. Apa dalilnya? Ya, mereka membawakan firman Allah dalam surah Al-Mudathir ayat ke-48. Ya, Allah menyatakan fana tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya, maka tidaklah memberikan manfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ya. Ini kata mereka, maksudnya adalah pelaku dosa besar, ya. Lalu kemaksiatan, ya. Kalau mereka sudah jatuh, meskipun mereka awalnya Muslim, ya, mukmin, beriman kepada Allah, tapi karena jatuh dalam kemaksiatan, maka syafaat orang-orang yang berhak untuk memberikan syafaat nggak bermanfaat untuk mereka. Ya, artinya apa? Nggak dapat bantuan sama sekali, nggak ada maaf sama sekali bagi mereka. Ya. Sehingga kaum Khawarij menyatakan bahwa mereka kafir di dunia, kekal dalam neraka. Ya, meskipun Mu'tazilah ya, agak canggung menyatakan kafir. Ya, namun mereka mengatakan manzilah ya baina manzilatain ya. Nah, bukan muslim, bukan mukmin dan bukan pula kafir. tapi sepakat dengan Khawarij, hukum di akhirah yaitu kekal dalam neraka. Ya. Ini mereka pakai ayat sama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya, padahal kalau dilihat ya dan merujuk kepada hadis yang kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi apa? Ya syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Bahwa syafaatku itu, kata Nabi, diperuntukkan untuk pelaku dosa besar. Ya, min ummati, dari kalangan umatku, umat Islam. Ya. Kaum mukminin. Ya. Wallahu a'lam, mereka baca enggak hadis ini? Ya. Atau para pun sudah baca, mungkin enggak faham, ya. Buktinya mereka menyimpang. Ya. Tak beres akidahnya. Ya, kemudian ya, cari-cari ayat yang mendukung akidah mereka. Maka di sini kita jawab terkait dengan ayat yang mereka bawakan, "Tama tanfa'uhum syafa'atu syafi'i," bahwa yang sahih, yang benar, bahwa ayat tersebut itu turun ya, atau pembahasannya terkait dengan keadaan orang-orang kafir. Orang kafir bukan kaum muslimin, bukan kaum mukminin. Ya, sehingga orang-orang kafir, maka la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidaklah memberikan manfaatnya syafaat orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Kenapa? Dia kafir. Ya, sudah kita bahas bahwa ya, syafaat akan memberikan manfaat apabila terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ar-ridha, ya. Keridhaan Allah kepada yang akan mendapatkan syafaat. Ya. Nah, al-masyru' lahu. Ya, yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Itu manusia, ya. Pelaku dosa, ya. Yang mereka keliru, ya, jatuh dalam kemaksiatan. Ya, ini disyaratkan harus orang yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak akan meridho kecuali kepada kaum mukminin. Kaum muslimin. Adapun orang kafir Allah enggak ridho. Apa dalilnya? Allah menyatakan inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai, yang Allah cintai hanyalah Islam. Ya. Sehingga Allah hanya meridhai kaum mukminin. Ini satu. Yang kedua adalah izin. Ya, izin dari Allah kepada yang akan memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, sehingga tentunya di sini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Ya. Kalaupun dia termasuk orang yang berhak untuk memberikan syafaat, tapi ketika belum dapat izin dari Allah, tidak bisa juga. Ya. Dan Allah akan berikan hak syafaat kepada manusia, kepada orang saleh, kepada para wali-wali Allah, kepada para nabi, kepada para rasul. Ya. Nanti pada yaumul qiyamah. Ya. Dan sesungguhnya Allah telah menyatakan, ya, Qulillahi syafa'at jami'a. Katakan wahai Nabi, bahwa syafaat itu hanya milik Allah, semuanya. Artinya, kalau syafaat itu milik Allah, berarti apabila kita ingin syafaatnya Nabi, syafaatnya wali Allah, syafaatnya orang-orang saleh, ya, syafaatnya orang-orang yang mulia, maka mintanya jangan kepada mereka. Jangan minta kepada para wali, jangan minta kepada para nabi. Jangan minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Atau kepada Bang Koni. Ya. Nah, kalau dianggap dia punya kehormatan, punya kemuliaan, baik orangnya. Ya. Kalau sudah meninggal, dikeramatkan kuburannya. Misalkan. Ya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila ya, seorang minta syafaat kepada ya, kepada orang yang telah mati, berarti dia telah jatuh dalam kesyirikan. Ya, berdoa kepada orang telah mati. Doa termasuk ibadah. Ya, yang tidak boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok ya, yang ketiga yang pertama itu kedua apa? Siapa tadi yang telepon? Mewakili. Yang lain. Apa kelompok yang pertama? Ekstrim. Orang yang ekstrim, ya, yang ekstrim dalam menetapkan. ya, syafa'ah. Ya. Jangan kerosokan ya, satu-satu aja. Baik, ya, yang kedua apa tadi? Ya, yang ekstrim dalam menolak, ya kan? Dalam menolak asy-syafa'ah. Ada pun kelompok yang ketiga, yaitu ya, kelompok yang wasat, ya, yang pertengahan. Ya, yang pertengahan. Yang mereka menetapkan adanya syafa'ah, ya, tidak secara mutlak. Ya, dan tidak pula ditolak secara mutlak, tapi menetapkan adanya syafa'ah bisyurutha, ya, dengan syarat-syaratnya. Ya, dan syaratnya sudah kita jelaskan, ada dua. Ya. Yang pertama ridha dari Allah, ya, kepada al-masyfu' lahu, yang akan mendapatkan syafaat. Demikian yang kedua, izin dari Allah kepada asy-syafi', yang akan memberikan syafaat. Dan kelompok ketiga inilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Mereka tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ya, mereka tidak seperti kaum Nasara, tidak seperti kaum Musyrikin, tidak seperti Kuburiyun, tidak seperti kaum Sufi yang ekstrim. Dan mereka juga Ahlus Sunnah tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti kaum Khawarij. Ahlus Sunnah mustaqil. Ya, mereka berdiri sendiri kokoh di atas al-haq. Ya, berdasarkan ya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik, masih ada waktu kan? Adhan. Adhan. Adhan. Ya, Allah. Masya Allah, kaltara cepat sekali ya. Baik, ya. Sebentar baca keterangan dari Syaikhul Islam ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.